Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat hadirin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita pelajari bersama pada kesempatan yang telah lalu, ya, kitab Al-Musnad, yakni Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Salah satu peninggalan ulama kita, salah satu imam dari a'immah ahli sunnah, sekaligus di sini adalah tauladan bagi kita ahlus sunnah untuk mencontoh mereka para ulama, bahwasanya di antara bukti yang menunjukkan seorang berada di atas jalan sunnah, jalan para sahabat, adalah semangat di dalam mempelajari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ini menjadi salah satu ciri yang sangat tampak pada ahlus sunnah. Ya, dari namanya saja ahlus sunnah, semestinya dia ya memiliki perhatian terhadap sunnatur rasul alaihi salatu wassalam. Jalannya rasul alaihi salatu wassalam. Maka tidaklah kita mendapatkan seorang alim min ulama as-sunnah, seorang ulama dari ulama ahli sunnah, kecuali kita dapatkan mereka adalah orang-orang yang memiliki ihtimam, perhatian yang sangat besar terhadap hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Taib, demikian pula tentunya memiliki perhatian terhadap kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Al-Quranul Karim. Dan ini kita dapatkan sejak generasi awal dari umat ini, para sahabat, ya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang sesudahnya, para ulama ahlus sunnah, mereka orang-orang yang betul-betul memiliki perhatian terhadap hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Termasuk Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Jadi sekali lagi, karya beliau ini, kitab Al-Musnad, yang merupakan ensiklopedia hadis, yang merupakan mausu'atul hadis, sebuah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang sangat banyak, ya, puluhan ribu hadis dikumpulkan dalam kitab Musnad, yang itu adalah sabda Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam, yang tentunya bagi seorang muslim, bagi seorang sunni ahlus sunnah, akan sangat merindukan, ya, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita telah mendengarkan beberapa hadis di dalam Musnad Imam Ahmad. Ya, kita sudah membaca 2 buah hadis ingat saya, ya. 2 buah hadis dari Sulasiyat Imam Ahmad. Disebut Sulasiyat karena ya, yang menjadi perantara antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ada berapa orang? Ada 3 orang. Naam. Dan insyaallah kita akan melanjutkan kembali ya, mengambil faedah dari hadis-hadis di dalam Musnad Imam Ahmad insyaallah. Namun sebelumnya kita akan melanjutkan sedikit pembahasan tentang buku Al-Musnad. Kitab Al-Musnad. Yaitu kita akan melihat bagaimana ya, para ulama sesudah Imam Ahmad ya, mereka betul-betul memanfaatkan kitab Musnad, memberikan perhatian. Jadi Imam Ahmad mengumpulkan hadis-hadis, membukukannya di dalam kitab Musnad, ya. Kemudian ulama-ulama sesudahnya mengambil faedah dari kitab Musnad ini. Dan ini menunjukkan ya, kedudukan kitab Musnad. Ya, karena para ulama mereka berlomba-lomba untuk mengambil manfaat dari kitab ini. Kalau kitab itu bernilai, tentu akan tampak bagaimana semangat ya, para ulama di dalam mempelajari kitab tersebut. Naam. Kita akan lihat ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ada beberapa bentuk perhatian para ulama terhadap kitab Musnad. Ada beberapa bentuk perhatian ya, para ulama terhadap kitab Musnad. Yang pertama ikhwatil kiram, hirsuhum ala sama'ihi wa qira'atihi. Kita mendapatkan para ulama bersemangat untuk memperdengarkan Musnad. Jadi menjadikan kitab Musnad sebagai buku kitab yang dibacakan kepada murid-muridnya. Di dalam majelis-majelis ilmu dibacakan Musnad Imam Ahmad. Kajian Musnad Imam Ahmad. Demikian kurang lebih kalau bahasa sekarang. Dijadikan sebagai kitab untuk dibacakan di majelis. Sama'ihi wa qira'atihi, atau membacanya. Membacanya, mendengarnya. Ya. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, itu yang kita dapatkan ya pada para ulama sesudah Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala. Naam. Ini yang pertama ya. Di antara bentuk perhatian para ulama terhadap Musnad Imam Ahmad. Yang kedua. Kemarin kita sudah mengetahui ya, bahwasanya Musnad Imam Ahmad disusun, dikelompokkan hadis-hadisnya berdasarkan apa? Sahabat ya kan? Diawali dengan Musnad siapa? Abu Bakar. Kemudian Musnad Umar. Kemudian Musnad Utsman. Kemudian Musnad Ali. Kemudian Baqiyatul Asyarah. Dan hadisnya masih tercampur dari sisi tema, kan demikian. Walaupun dari sisi sahabatnya sudah terkelompokkan, tetapi kalau dari sisi tema, hadis-hadis tentang sholat ya tersebar di mana-mana di dalam Musnad Imam Ahmad. Jadi kalau antum mau mencari hadis-hadis tentang sholat ya cukup sulit. Di dalam Musnad Abu Bakar As-Siddiq ada hadis-hadis tentang sholat. Dalam Musnad Abu Hurairah ada hadis-hadis tentang apa? Sholat. Dalam Musnad Jabir bin Abdullah ada juga hadis-hadis tentang sholat. Dan kalau antum mau mengumpulkan semuanya, ya harus baca 40 ribu hadis itu yang ada dalam apa? Musnad Imam Ahmad. Iya. Dari sisi ini, ya, ada kesulitan. Namun, para ulama sadar bahwasanya kitab Musnad Imam Ahmad itu adalah kitab yang berisi hadis-hadis yang sangat banyak. Dan itu merupakan sumber ilmu. Sehingga muncul sebuah pertanyaan, bagaimana memudahkan orang yang membaca untuk mendapatkan apa? faedah lebih. Maka muncul perhatian para ulama yang kedua, apa itu? Taqribuhu wa taisirul ifadah minhu. Upaya untuk mendekatkan musnad Imam Ahmad. Mendekatkan dan memudahkan untuk mengambil faedah darinya. Jadi ada upaya-upaya untuk apa? Untuk ya memudahkan pembacanya mendapatkan apa? Faedah. Lebih dari musnad Imam Ahmad. Ya, orang membacanya saja sudah faedah. Bisa mengetahui hadis-hadisnya Abu Bakar As-Siddiq. Bisa mengetahui hadis-hadisnya Umar bin Khattab. Bisa mengetahui hadis-hadisnya Utsman dan seterusnya. Ini faedah yang besar. Dan kalau seorang membaca dari awal sampai akhir, dia akan mendapatkan puluhan ribu hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi ada upaya lain agar orang yang membacanya itu lebih mudah untuk mengambil apa? Faedah. Naam. Di antaranya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara upaya yang dilakukan oleh para ulama adalah ya mentartib, ya sebenarnya banyak sekali namun saya pilihkan satu saja, mentartib musnad Imam Ahmad ya dalam bab-bab. Jadi seperti kitab Sunan, jadi hadis-hadis yang ada dalam musnad Imam Ahmad dibaca semua ya, kemudian ditartib, dibuat bab-bab-bab-bab. Bisa dipahami ya? Sebagai contoh misalnya, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, salah seorang alim, ya, Al-Allamah Ahmad ibn Abdurrahman Al-Banna, yang ma'ruf dengan sebutan As-Sa'ati, beliau meninggal termasuk belakangan ini, tahun 1951. Ya. Berarti setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, 1951. Ya. Di Mesir. Beliau meninggal pada tahun 1371 Hijriah. Ini kita sebutkan contoh di antara upaya para ulama. Ya, kalau sejak awal jelas sampai akhir zaman ini pun juga demikian. Ada yang berusaha untuk mentartib, yani Al-Allamah Ahmad ibn Abdurrahman Al-Banna As-Sa'ati. Beliau menulis sebuah kitab dengan judul Al-Fathur Rabbani. Judul kitabnya itu Al-Fathur Rabbani li tartib musnad Al-Imam Ahmad ibn Hanbal As-Syaibani. Ya. Bukunya juga tebal juga, ikhwan. Aslinya sudah tebal, ditartib, dibuat bab-bab juga lebih apa? Tebal lagi. Ya. Naam. Apa yang beliau lakukan? Apa yang beliau lakukan? Sanad-sanad hadisnya dibuang. Jadi sanadnya dia apa? Dibuang. Maksudnya dibuang agar lebih ringkes. Kalau mau melihat aslinya, monggo lihat di dalam apa? Musnad Imam Ahmad. Sanadnya dibuang. Langsung sampai kepada sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Pertama itu yang beliau lakukan. Naam. Kemudian setelah itu hadis-hadis yang terulang ya dikumpulkan jadi satu. Kan ada yang mungkin lafadznya sama pada musnad Abu Bakar As-Siddiq, ada juga pada musnad apa? Abu Hurairah yang serupa-serupa, yang lafadz-lafadznya sama dikumpulkan jadi satu. Naam. Kemudian ya setelah itu dibagi kitab beliau menjadi 7 bagian. Jadi semua hadis-hadis musnad tadi antum bisa difahami ya bagaimana cara kerja beliau. Hadis-hadisnya dibuang, apa namanya? Sanadnya. Kemudian setelah itu yang sama lafadznya dikumpulkan. Kalau ada perbedaan riwayat juga disebutkan perbedaan riwayat. Wafir riwayah. Jadi intinya bagaimana agar lebih ringkes. Nah setelah dikumpulkan hadis-hadis ini semuanya, beliau mengumpulkan dan mengelompokkan hadis-hadis musnad yang demikian banyak menjadi 7 kelompok. Dibagi menjadi 7 apa? Kelompok. Iya. Yang pertama, At-Tauhid wa Usuluddin. Dikumpulkan kelompok yang pertama hadis-hadis yang berisi tentang Tauhid dan Usuluddin, pokok-pokok agama. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir. Ya. Ini pada kelompok yang pertama. Tauhid wa usuluddin. Kemudian kelompok yang kedua, al-fiqh, hadis-hadis tentang fikih. Dikelompokkan pada yang apa? Kelompok yang kedua. Kemudian setelah itu tafsir Al-Quran. Kelompok yang ketiga adalah hadis-hadis tentang tafsir. Tafsir Al-Quran. Nah. Kemudian yang keempat, at-targhib. At-targhib. At-targhib yakni hadis-hadis yang berisi tentang fadailul a'mal. Ya, keutamaan-keutamaan amalan, motivasi. Ya. Taib. Dan juga at-targhib. At-targhib wa tarhib. At-targhib wa tarhib. Ada ancaman, ada motivasi. Nah. Kemudian setelah itu, yang berikutnya adalah, ya, ini keberapa tadi? Yang pertama tauhid, yang kedua fiqh, kemudian tafsir, tafsir Al-Quran, kemudian tarhib, ya. Kemudian tarhib, afan, tarhib disendirikan. Ya, tarhib disendirikan. Tarhib sendiri, tarhib sendiri. Ya. Kemudian yang keenam, at-tarikh. Hadis-hadis tentang tarikh. Tentang tarikh, tentang sirah, ya, peperangan dan seterusnya. Ghazawat an-nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah ahwalul akhirah wa ma yataqaddam dzalika minal fitan. Hadis-hadis tentang ahwal al-akhirah, kejadian-kejadian di hari akhir, di negeri akhir, surga, neraka dan seterusnya, dan apa yang terjadi sebelum hari kiamat berupa fitnah-fitnah di akhir zaman. Nah, sekarang semakin mudah atau tidak? Jadi hadis-hadis musnad yang tadinya dikelompokkan berdasarkan apa? Pertamanya nama-nama sahabat, sekarang dikelompokkan berdasarkan tema. Berdasarkan tema. Tema yang pertama adalah at-tauhid, pembahasan tentang tauhid wa usuluddin. Kemudian tema berikutnya adalah fikih. Kemudian tema berikutnya tafsir Al-Qur'an. Tema berikutnya at-targhib. Tema berikutnya at-tarhib. Kemudian tema yang keenam at-tarikh. Kemudian tema yang ketujuh adalah ahwalul akhirah wa ma yataqaddam dzalika minal fitan. Dan pada masing-masing bagian itu pun nanti dirinci lagi, ya, dalam bab-bab tersendiri. Contoh misalnya fikih. Fikih nanti dipisah lagi oleh beliau. Ada toharah. Ada bab tentang toharah, ada bab tentang sholat, ada bab tentang zakat, ada bab tentang siam puasa, ada bab tentang haji. Iya. Ini kitab beliau Al-Fathur Rabbi, Al-Fathur Rabbani, li tartib Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal Asy-Syaibani. Kemudian ya, dari sini ya, beliau mulai mensyarah, akhirnya disebut lagi syarahnya juga. Setelah diurutkan seperti itu disyarah dan mengambil dari kitab Fathul Bari. Asyahid intinya, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, ini tentunya ya memiliki faedah penting dan sudah sepantasnya para penuntut ilmu untuk ya mempelajarinya. Nah, dan buku ini ya dicetak ya dan sangat bermanfaat untuk kita apa namanya memahami hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Bisa dipahami tidak ini, ikhwan? Nah, ini perhatian para ulama terhadap kitab Musnad Imam Ahmad yang kedua. Di samping membacanya, mempelajarinya, kemudian ada upaya untuk memudahkan, ya, memudahkan kaum muslimin mengambil faedah dari kitab apa? Musnad. Kemudian ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara perhatian para ulama juga, ya, terhadap kitab Musnad Imam Ahmad adalah ditulisnya kitab-kitab tentang ya perawi dari Musnad Imam Ahmad, ya. Naam. Ditulis tentang apa? Kitab-kitab tentang rawi-rawinya, ya. Sebagaimana antum ketahui bahwasanya hadis itu terdiri dari sanad dan terdiri dari apa? Matan. Kalau sanad itu berisi rijalul hadis, perawi-perawinya. Artinya, ya, ada upaya untuk mengenal perawi-perawi yang ada dalam Musnad Imam Ahmad. Dan ini penting agar mengerti derajat hadis yang ada di dalam apa Musnad Imam Ahmad. Ya. Wabillahi taufiq. Ini barangkali sedikit ya gambaran ya, dan masih banyak yang lain ya. Ini akan penting untuk dirinci bagi para penuntut ilmu, thalabatul ilmi ya, untuk lebih mengenal. Namun di sini kita maksudkan adalah untuk kita memiliki gambaran ya, ringkas bahwasanya kitab Musnad Imam Ahmad ini adalah sebuah kitab yang apa namanya sangat bermanfaat, kitab yang sangat mulia karena di situ sabda Nabi alaihi salatu wassalam ya, tersajikan. Naam. Ini tambahan yang ingin kita sampaikan ya sebelum kita kembali ya membacakan hadis-hadis ya yang ada di dalam Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal untuk kita ambil fawaidnya. Wallahu a'lam. Sampai di sini paham insyaallah ya. Ini terkait dengan perhatian para ulama terhadap Musnad Imam Ahmad. Kemudian ikhwatil kiram, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Kita akan kembali ya melanjutkan untuk membaca bersama beberapa hadis ya yang disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Masih kita pilihkan hadis-hadis yang terdiri dari tiga rawi yang menjadi perantara antara Imam Ahmad dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini masih termasuk di antara sulasiyat ya. Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Baik. Kalau kemarin kita membaca Musnad Abdullah bin Umar. Musnad Abdullah bin Umar. Sekarang kita masuk pada contoh yang lain, yakni Musnad Jabir bin Abdullah. Musnad Jabir bin Abdullah. Kita baca hadisnya, ya. Kita baca hadisnya. Qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah حدثنا هشيم قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا مع أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم فنفد زادنا فمررنا بحوت قذفه البحر فأردنا أن نأكل منه فمنعنا أبو عبيدة ثم إنه قال بعد ذلك نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله كلوا فأكلنا منه أياما فلما قدمنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كان بقي معكم منه فابعثوا به إلينا. Coba untuk perhatikan hadis ini. Naam. Qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah haddatsana Husaim. Ini gurunya Imam Ahmad yang paling kita sebut, Husaim ibn Bashir, Abu Muawiyah. Naam. Taib. Al-Imam Al-Hafidh Al-Kabir. Taib. Beliau apa namanya? Guru di antara guru Imam Ahmad bin Hanbal. Dan di antara yang ditulis dari Husaim 3000 hadis seperti kemarin kita telah dengar bersama. Dan di majlis Husaim inilah beliau mendengar wafatnya siapa? Imam Malik ibnu Anas. Taib. Beliau meriwayatkan hadis ini dari guru beliau Husaim. Husaim ibnu Bashir. Naam. Qala haddatsana Abu Zubair. Berkata Husaim, berkata kepadaku Abu Zubair, Abu Zubair Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus, Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus al-Makki, ini Abu Zubair. Dan Abu Zubair meriwayatkan dari siapa? Jabir, an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Di sini berarti kita dapatkan perantara antara Imam Ahmad dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam berapa orang? 3 orang. Husaim ibnu Bashir, kemudian Abu Zubair, Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus al-Makki, kemudian setelah itu siapa? Sahabat, ya, Abdullah, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Sebuah silsilah sanad yang sangat pendek yang menunjukkan kedekatan Imam Ahmad dengan zamannya siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Menunjukkan kedekatan Imam Ahmad dengan zamannya sahabat. Menunjukkan beliau betul-betul adalah generasi yang utama murid para tabi'ut tabi'in, generasi yang dipuji oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis beliau, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Jabir bin Abdullah bercerita di sini, kunna ma'a Abi Ubaidah. Suatu saat kami sedang bersama dengan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah adalah sahabat yang dijamin jannah, Abu Ubaidah Amir ibnu Jarrah. Kami sedang bersama dengan Nabi atau bersama dengan Abu Ubaidah. Ba'asanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sedang mendapatkan tugas dari Nabi dalam sebuah peperangan. Kami diutus bersama dengan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah sebagai amir, sebagai pemimpin perang ketika itu. Fanafada zaduna. Ketika kami berjalan, ya, melakukan perjalanan, habis bekal kita. Kehabisan bekal. Famarorna bihud. Maka kita pun berjalan melewati pesisir. Tiba-tiba kita dapatkan hud, ikan besar. Dalam riwayat Muslim disebutkan ikan ambar, ikan besar. Ya. Sampai disebutkan mereka dari kejauhan melihat seakan-akan ada apa? Ada bukit. Wah, ini bukit apa ini? Tidak nyangka kalau itu apa? Ikan. Didekati, didekati, ternyata hud. Ya, ikan yang besar. Qadhafahul bahru. Dilempar oleh apa? Laut. Didamparkan oleh laut. Ya, ikan tidak mungkin jalan-jalan ke situ kan? Oh, luas apa laut ini memang dilempar oleh apa? Oleh laut. Nah, biidnillah sebagai rizki untuk waliullah, aulia Allah Subhanahu wa taala. Naam, lapar, habis bekal, mendapatkan ikan. Cuman ikannya sudah mati ini, ya. Fa aradna an na'kula minhu. Maka ketika itu kami berkeinginan untuk memakannya, untuk mengambil dagingnya. Famana'ana Abu Ubaidah, tiba-tiba Abu Ubaidah melarang kami dan beliau amir, harus taat. Famana'ana Abu Ubaidah. Abu Ubaidah melarang kami. Pertamanya dilarang oleh Abu Ubaidah. Ya. Mungkin belum mengerti, belum sampai hukum, ya. Ala kulli hal, ya. Dilarang oleh Abu Ubaidah, Amir bin Mujarrah. Tsumma innahu qala ba'da dzalik, kemudian setelah itu, ya, setelah melihat kondisi lapar, kondisi tidak ada bekal, setelah itu kemudian Abu Ubaidah mengambil keputusan untuk memakan ikan tadi. Kata Abu Ubaidah, nahnu rusulu Rasulillah, kita ini utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi sabilillah, dan kita melakukan perjalanan ini untuk jihad fi sabilillah. Tidak ada bekal, tidak ada sesuatu untuk dimakan, ya. Perjalanan yang panjang untuk jihad. Kulu, makanlah. Fa'akalna minhu ayyaman. Maka kami pun makan dari ikan itu berhari-hari. Berhari-hari, sampai disebutkan dalam riwayat sampai gemuk. Sampai gemuk. Dalam Sahih Muslim disebutkan tentang betapa besarnya ukuran ikan itu. Sampai dikatakan dalam Sahih Muslim, ya, lobang mata dari ikan ambar itu bisa diduduki oleh 12 orang sahabat. Itu matanya, ya, matanya segitu, ya kan. Kalau matanya segitu, seberapa besar apa namanya, ya, mungkin saat masjid ini barangkali ikannya, nah, ala kulli hal besar sekali, ya, besar sekali itu apa namanya, ikannya. Nah, taib, makan sampai kenyang dan daging-daging itu sudah sempat untuk dikumpulkan, dibawa bekal juga untuk melanjutkan perjalanan. Naam. Dan memang tidak ada makanan. Bahkan dalam kondisi terpaksa pun, ya, boleh seorang makan daging yang jelas-jelas apa? Haram, kan demikian. Nah, kalau memang betul-betul dalam keadaan apa? Mudhar, ya, daruri. Ya. Naam. Kita pun kembali ke Madinah. Falamma qadimna, ketika kami telah kembali sampai ke Madinah, dzakarna dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita ceritakan kisah tadi, kejadian tadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, nah, diceritakan kepada Nabi, tentu bertanya tentang hukumnya. Apakah halal atau tidak? Fa subhanallah, Nabi alaihi salatu wasallam justru bertanya, "In kana baqiya ma'akum minhu?" Kalau memang masih ada sisa yang kalian bawa, fab'asu bihi ilaina, kirim untukku. Ya, ini semakin mempertegas bahwasanya ikan itu hukumnya apa? Halal. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, jika masih ada tersisa, ya, dari daging al-hut yang kalian makan itu, kirim kepadaku. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, hadis ini di antara hadis yang menyebutkan tentang tarikh, ya, sirah, perjalanan perang. Dan kalau disebutkan atau kita lihat di dalam hadis tadi, dalam buku tartib, ini pas kalau ditaruh di mana? Tarikh. Ini berbicara tentang apa namanya? Perjalanan perang. Dan memang ini pasukan perang yang diutus oleh Nabi alaihi salatu wasalam ketika itu, yang berjumlah kurang lebih 300 orang. Rasulullah mengutus 300 orang, ya, pengendara kuda, ya, taib, yang dipimpin oleh siapa? Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tentang jumlah mereka. Ya. Di antara mereka ada orang-orang muhajirin, dan di antara mereka ada orang-orang ada ansor, ada orang-orang muhajirin, dan ada orang-orang ansor. Naam. Taib. Disebutkan dalam hadis ini, ya, banyak faedah, nah, tentunya. Naam. Hadis ini semakin menunjukkan tentang halalnya ikan walaupun sudah menjadi apa? Bangkai. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan, "Uhillat lana maitatani wadamani, fa'ammal maitatani falhut wal jarad." Alhut wal jarad. Naam. Dihalalkan untuk kami dua jenis bangkai. Taib, dan dua darah. Ammal maitatani, adapun dua bangkai yang dihalalkan untuk kita, kata Nabi alaihi salatu wasalam, falhutu. Yang pertama adalah alhut. Yang pertama adalah alhut, ikan. Bangkai ikan. Naam. Kemudian, ya, al-jarad. Al-jarad yakni apa? Belalang. Dan dalam beberapa peperangan, Rasul betul-betul memakan apa? Belalang-belalang bersama dengan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, ini diantara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ya, diambil faedah bahwasanya hadis ini menunjukkan dan semakin menguatkan dihalalkannya bangkai ikan. Bangkai ikan. Tentunya selama bangkai ikan itu tidak memadorotkan. Adapun jika dia telah membusuk, kemudian mungkin memadorotkan, sampai mungkin mengeluarkan racun dan seterusnya, maka ini diharamkan dengan sebab yang lain. Ya. Ya, diharamkan dengan sebab yang lain, yaitu adanya apa? Madorroh, yang memadorotkan tubuh. Nah, berlaku kaidah dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, la dharar wala dirar. La dharara wala dirar. Naam. Wa fil hadithi, dalam hadis ini juga diambil faedah, jawazu akli hayawanil bahri mutlaqan. Dari hadis ini juga memperkuat diperbolehkannya memakan hewan-hewan laut secara mutlak. Nah, dan mungkin kita masih ingat hadis tentang seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Beberapa sahabat nelayan datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya, tentang hukum berwudu dengan apa? Air laut. Kata mereka, ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma'. Ya Rasulullah, kami ini biasa menjadi nelayan, ya. Kami hanya membawa bekal air sedikit. Fa'in tawadda'na bihi atishna. Kalau kami berwudu dengan air tawar yang kami bawa, yang sesungguhnya itu untuk minum, maka kami terpaksa haus. Afana tawadda'u mimma'il bahri. Bolehkah kami ya Rasulullah berwudu dari air apa? Laut. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu tahur ma'uhu, airnya suci lagi mensucikan. Al-hillu maitatuhu, dan halal apa? Bangkainya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hewan laut mutlakon secara mutlak halal. Walaupun namanya anjing laut, nah, tapi ini kan anjing, tapi kan anjing laut. Nah, memang dia di laut hidupnya ya, bukan anjing darat ditaruh di mana? Laut. Ini namanya mati bangkai. Nah, walaupun namanya anjing laut, walaupun namanya singa laut, selama tidak ada sisi lain yang menjadikan apa namanya dia itu haram, seperti madharrah, racun dan seterusnya, ini menjadi sebab ya yang lain yang menjadikan dia haram. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Naam, dan hadis ini juga ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, dalil yang menunjukkan bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala selalu Allah berikan kepada auliyaillah Subhanahu wa taala, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sesempit apapun, sesulit apapun ketika seorang berjuang, berjalan di jalan Allah, ya, fi sabilillah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan jalan keluar dari jalan yang tidak disangka. Orang yang bertakwa kepada Allah akan diberi oleh Allah jalan keluar dari ya, pintu yang tidak dia sangka. Naam. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Naam. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, benar dalam takwanya, Allah akan berikan rezeki dari jalan yang dia tidak sangka, dan Allah Subhanahu wa taala akan ya, memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka. Kan tidak menyangka sama sekali ini para sahabat. Disebutkan dalam riwayat Sahih Muslim, karena musim paceklik, ya, sahabat Abu Ubaidah sebagai pimpinan perang, pimpinan pasukan, diberi bekal hanya korma saja. Sampai mereka memegang hanya satu butir korma. Mau perang sahunya apa? Korma. Satu, kalau lapar, dimasukkan ke mulut, diambil rasa manisnya, kemudian dikeluarkan. Ya, lapar masukkan lagi. Itu hal pasukan Abu Ubaidah Amir Mujarrah. Sampai betul-betul kehabisan apa? Bekal. Kehabisan bekal. Naam, tidak ada jalan lagi. Mau kemana jalan itu? Rezeki. Tetapi itulah ketika seorang bertakwa kepada Allah, Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka. Dikirimkan ikan yang demikian besar yang bisa menjadi bekal mereka, berhari-hari mereka makan, sampai satu bulan barangkali disebutkan dalam riwayat, atau setengah bulan, sampai gemuk mereka itu. Ya. Dan kembali lagi kemana? Ke Madinah dalam keadaan ya, yurzakun. Mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini barangkali ikhwatil kiram hadis yang bisa kita baca, ya, di antara hadis-hadis sulasiyat Imam Ahmad bin Hanbal, ya, melalui jalannya Husain ibn Bashir, dari Abu Zubair, Muhammad ibn Muslim, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Hadza wallahu alam, kita lanjutkan insyaallah ba'dal maghrib membacakan hadis-hadis yang lain dari Musnad Imam Ahmad. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.